kepada anaknya. Fadillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88,8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, dan Usman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bab ke-6 dari kitab Riyadu As-Salihin, tamannya orang-orang yang soleh. Bab ke-6 adalah bab tentang ketakwaan. Babu taqwa, bab tentang ketakwaan. Pada pertemuan yang lalu telah kita awali bahwa ketakwaan itu adalah seseorang, di antara maknanya, seseorang yang berusaha untuk menjadikan tameng, membuat tameng, membuat penghalang, membuat perisai yang bisa menghalangi dirinya dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Tentu penghalang itu adalah dengan menjalankan segala macam bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Kemudian kita contohkan pada saat itu dengan satu hal yang sederhana, satu hal yang mungkin dianggap remeh, adalah dengan berinfak meskipun dengan nilai yang sangat sangat kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisiqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka. Ini adab Allah. Walau bisiqi tamratin, meskipun dengan separuh kurma. Separuh kurma, kurma apa saja. Kurma yang mahal, kurma yang sedang, kurma yang murah banget. Ya. Yang penting dengan separuh kurma. Ini menunjukkan bahwa takwa itu bisa dilakukan meskipun dengan hal yang sangat, menurut orang, sangat sepele. Tapi dalam agama Islam tidak ada yang namanya sepele. Karena sesuatu yang sepele akan menjadi besar dengan apa? Niat. Dan tidak bisa kita membanggakan amalan yang besar. Karena sesuatu yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Hadis ini cuma menggambarkan, atau dari hadis ini, atau hadis ini saya bawakan untuk menggambarkan bahwa takwa itu adalah usaha seorang hamba untuk menjadikan penghalang yang bisa menghalangi dirinya dari azab neraka, azab Allah, meskipun dengan satu perkara yang dianggap orang sangat apa? Sangat remeh. Contohnya adalah dengan separuh kurma. Nek dihitung-hitung ya mangatus. Ya, sekitar berapa? 500. Mungkin itu ekstrimnya. Bahkan bisa mungkin lebih murah. Atau mungkin lebih mahal. Hitungannya gimana? Ya, hitungan nominalnya coba kita lihat sekilo kurma harga berapa. Misal isine sekilo pira? Taruhlah 30.000, taruhlah. Isinya 30 butir. Berarti sebutirnya 1.000. Diparo loro 500. Itu kalau harganya 30.000. Terkadang gratis. Yang suruh beli kurma kadang malas kita kan. Nunggu Ramadan ana sing menehi, kan gitu. Jadi kurma itu terkadang kita punya kalau dikasih, terkadang ya. Terkadang enggak dikasih, nemu. Padha bae ya. Ya malah luwe ekstrim malah ini. Berarti sedekah tanpa modal seakan-akan begitu. Kita hanya ingin menggambarkan itulah usaha seorang hamba. Apapun yang bisa kita jadikan tameng untuk menghalangi diri kita dari azab Allah, itulah apa? Takwa. Itulah apa? Takwa. Dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan, meskipun mungkin tampaknya apa? Sepele. Atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, meskipun tampaknya apa? Sepele. Maka itulah ketakwaan. Dari sini kan bisa kita simpulkan bahwa ketakwaan itu ternyata bertingkat, bertingkat-tingkat. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Begitulah. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan juga beberapa definisi apa? Takwa. Mungkin sudah sering diulang-ulang oleh para ustadz, para kiai, para da'i, muballighin, muballighat, dan seterusnya. Ya, khutbah Jumat sering, marilah jamaah Jumat sekalian, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wusikum bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Mungkin. Jadi sering diulang-ulang. Tapi tidak apa-apa. Karena dalam pengulangan itu insya Allah ada manfaatnya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'u almu'minin. Beri peringatan. Karena sesungguhnya memberi peringatan itu akan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini orang-orang beriman dengan mudah bisa mengambil manfaat meskipun mungkin sesuatu itu terulang. Semakin diulang, semakin bertambah kebaikan dalam dirinya. Itu sifat orang-orang beriman. Nah, di antara definisi takwa, mulai dari yang sederhana sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama dan banyak dalam kitab-kitab kitab-kitab agama kita, bahwa takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini definisi yang pertama, yang sangat umum, yang sangat masyhur. Imtisalu awamirillah, takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Ini takwa. Perintah Allah mencakup dua hal. Perintah yang sifatnya wajib, yang harus dilakukan, dan perintah yang sifatnya sunnah, yang dianjurkan untuk dilakukan dan tidak wajib. Jadi perintah Allah mencakup perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Siapa saja yang berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah, maka berarti ada pengaruh terhadap nilai ketakwaan pada diri dia. Entah itu sesuatu yang sifatnya lahiriah, terlebih yang sifatnya batiniah. Jadi perkara wajib yang sifatnya lahiriah, ada juga perkara wajib yang sifatnya apa? Batin, enggak kelihatan. Yang lahir contohnya apa? Sholat, sing gampang lah, rukun Islam ya. Sholat, apa tadi? Zakat, puasa, haji, ini tampak. Yang batin contohnya apa? Niat, tawakal, harap kepada Allah, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ini perkara-perkara yang batin. Atau sifatnya sesuatu yang sifatnya sunnah, baik secara lahiriah atau secara batin. Demikian juga larangan Allah ada dua. Larangan Allah yang sifatnya haram, yang harus ditinggalkan, dan juga larangan Allah yang sifatnya apa? Makruh, yang apabila dikerjakan tidak berdosa. Maka setiap hamba menjalankan kewajiban, ketakwaannya bertambah. Setiap hamba menjalankan perkara yang sunnah, ketakwaannya pun bertambah. Setiap dia meninggalkan yang haram, maka ketakwaannya pun bertambah. Setiap dia meninggalkan yang sifatnya makruh, maka ketakwaannya pun terpengaruh. Ini semakin bertambah. Jadi begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini definisi pertama. Dari sini sebetulnya bisa kita simpulkan satu hal, bahwa ketakwaan itu hanya bisa dicapai dengan menjalankan perintah Allah atau ajaran Allah, tidak bisa yang lainnya. Makanya dikatakan di situ imtisal awamirillah, menjalankan perintah Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Berarti kalau bukan perintah Allah, tidak. Atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang itu tidak akan bisa bertakwa kalau dia menggunakan syariat selain syariat Allah. Tidak bisa. Dia hanya bisa bertakwa kalau menggunakan syariat Allah. Makanya dalam satu hadis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبْ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan perkara yang aku wajibkan. Berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ada perintahnya. Yang kedua, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan terus hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintai hambaku tersebut. Berarti ini menunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kalau enggak dengan yang wajib, ya dengan yang sunnah. Wajib dan sunnah semuanya harus ada aturannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah enggak bisa mengarang ketaatan sendiri. Kalau saya pokoknya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi pakai puasa sing sifatnya ngebleng. Ngebleng niku napa puasa? Puasa ngebleng. Nah, puasanya enggak buka. Ya. Atau mutih. Makannya hanya yang putih-putih, nasi. Ya. Daging dibungkus nasi. Putih. Putih juga. Ya pokoknya yang warnanya putih-putih ya. Apalagi ya selain nasi. Telur putih. Oh begitu juga ya. Ada yang pernah ngalami puasa mutih? Ngebleng, mutih, pati, pati geni. Ngerokot. Ngerowot apa ngerokot? Ngerokot. Pati geni. Jadi jadi satu. Puasanya mutih, ngebleng, pati geni, ngerokot. Ngerokot niku kepripun? Oh, masya Allah. Puasa nerwelu. Jadi puasa yang hanya makan makanan yang bisa dikrokoti. Ngatain ya? Betul begitu? Namanya ini benar ada. Betul ada. Oh, masya Allah. Jadi umbi-umbian, putin, nama malih, tela, ganyong, jagung, jagung termasuk, jagung, balung sapi, nonton dagingnya dikrokoti. Ya semuanya kayak gitulah ya. Nah ini tidak bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Ini contoh gampang saja nggih. Jadi jenis-jenis puasa yang mungkin oleh sebagian kita kita anggap bisa menambah apa? Ketakwaan. Tapi ingat bahwa Allah hanya mencintai amalan yang disyariatkan berdasarkan hadis tadi. Berdasarkan definisi apa tadi? Takwa. Nah, termasuk juga meninggalkan amalan atau meninggalkan maksiat. Ya. Jadi untuk meninggalkan maksiat pun butuh bimbingan syariat. Tahu bahwasanya itu betul-betul sebuah maksiat yang harus ditinggalkan. Nanti insya Allah dalam definisi yang lain disinggung juga. Ini definisi nomor berapa? 1. Imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi. Definisi yang lain. Donge dengan belajar definisi itu ya sudah jadi cetowelo-welo ya. Supaya memudahkan kita untuk semakin memahami apa makna dari takwa. Definisi yang nomor 2 atau kalau dengan yang kemarin ya nomor 3. Yang menjadikan seorang hamba yang menjadikan penghalang antara dirinya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah itu 1. Nomor 2 caranya adalah dan itu definisi bimtisali atau imtisal awamirillah wajtinabu nawahih, melakukan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan definisi kedua ini yang barusan saya sebutkan itu mirip dengan istiqomah. Itulah istiqomah, kita belum belajar istiqomah ya. Itu mirip dengan istiqomah. Istiqomah itu artinya adalah mirip sebetulnya. Ya takwa itu ya mirip dengan istiqomah. Ya takwa itu ya mirip dengan iman. Mirip dengan iman. Istiqomah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-istiqomah itu adalah suluku as-sirati al-mustaqimi, menempuh jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Wa huwa dinul qayyim. Jalan yang lurus itu adalah agama ini, agama yang lurus, yaitu agama apa? Islam. Dilanjutkan oleh beliau, bi fi'lit wa dzalika, dan menempuh jalan yang lurus itu dengan cara wa dzalika bi fi'li at-ta'ati kulliha. Caranya adalah dengan melaksanakan seluruh bentuk ketaatan. Sama kan? Wajtinabi alman wa tarkil manhiyati kulliha, dan menjauhi segala bentuk larangan. Sama kan berarti? Sama. Itulah istiqomah. Istiqomah itu adalah menempuh agama Islam ini dengan cara menjalankan seluruh ketaatan, meninggalkan seluruh bentuk larangan. Wa dzalika bi fi'li al-ma'murati kulliha wa tarkil manhiyati kulliha. Dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Itu definisi istiqomah. Ternyata sama. Jadi orang yang ingin bertakwa ya istiqomah. Orang yang istiqomah itulah orang yang bisa meraih takwa. Itu definisi nomor 2. Kemudian definisi nomor 3. Definisi nomor 3 diantaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Talak ibn Habib. Talak ibn Habib. Jadi definisinya sebetulnya sama, bahwa takwa itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah menjalankan apa? Perintah. Sisi kedua adalah meninggalkan apa? Larangan. Nah, Talak ibn Habib itu menjabarkan. Sisi pertama dijabarkan jadi berapa? 3. Sisi yang kedua pun dijabarkan jadi 3. Sisi yang pertama apa tadi? Menjalankan larangan. Sisi yang kedua sisi yang pertama adalah menjalankan perintah. Sisi yang kedua adalah meninggalkan larangan. Dijabarkan oleh Talak ibn Habib. Beliau mengatakan, at-taqwa, takwa itu adalah, kita bicara sisi yang pertama, an ta'mala bi ta'atillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, dengan dilandasi cahaya dari Allah. Artinya apa? Sesuai petunjuk Allah. Orang ngarang-ngarang dewek, tidak ngarang sendiri. Kemudian yang ketiga, tarju thawaballah, dan ketika melaksanakan perintah Allah itu engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ada yang bisa ngulangi? Ya, coba sisi yang pertama apa tadi? Anta'mala bita'atillah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, dengan petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah. Kemudian yang ketiga, tarju thawaballah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama, menjalankan ketaatan yang sifatnya wajib ataupun sifatnya apa? Sunnah. Atau sesuatu yang mubah, kemudian kita niatkan untuk menguatkan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya dari Allah. Jadi mengatakan ini wajib harus ada dalilnya. Mengatakan ini sunnah ya harus ada dalilnya. Mengatakan ini ajaran Islam ya harus ada dalilnya. Itulah kalau ingin bertakwa. Kemudian yang ketiga, tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ini pengertian takwa. Jadi ketika beramal mengharap napa? Surga. Oh, berarti Ustaz, kalau beramal berharap surga itu ndak salah, ndak salah. Bahkan benar. Bukan salah, bahkan apa? Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dulu beramal pun cita-citanya apa? Surga. Surga kan isinya macam-macam, Masya Allah. Dan diantara kenikmatan surga yang paling besar, kenikmatan seorang mukmin yang paling besar nanti, apa? Melihat wajah Allah. Makanya doanya Rasulullah SAW, as'aluka an-nazar ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu bisa melihat wajahmu. Ini kenikmatan yang paling besar. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah. Husna, surga. Ziyadah, nazar ila wajhillah. Jadi begitu. Surga macam-macam. Makanya kita ini tidak apa-apa beramal minta surga. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya radhiyallahu taala anhum, beramal untuk surga. Ayat Al-Qur'an jelas. Hadis juga jelas bahwa amalan hadiahnya surga. Dalil dari Qur'an sering kita baca, innal ladzina amanu wa amilus shalihati, terus ulaika hum khairul bariyah, apa? Jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Orang yang beriman, beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah adalah apa? Surga adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, beraneka ragam sungai. Ini sudah dijanjikan oleh Allah. Sudah dijanjikan berarti menunjukkan kita boleh untuk mengharapkan tersebut, mengharapkan apa yang dijanjikan. Ini sisi yang pertama, menjalankan apa? Perintah. Kata Talq ibn Habib, anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Sisi yang kedua, yaitu meninggalkan apa? Larangan. Diperinci oleh Talq ibn Habib bahwa takwa itu adalah wa antatruka maksiatallah. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Baik yang sifatnya apa? Haram, ataupun yang sifatnya makruh. Ala nurim minallah. Dengan petunjuk dari Allah. Jadi jangan katakan itu maksiat kalau enggak tahu itu adalah apa? Maksiat. Kita terkadang menganggap sesuatu itu maksiat, ternyata bukan maksiat. Ini yang perlu kita belajar terus. Atau sebaliknya tadi, terkadang kita mengatakan itu diperintahkan padahal enggak ada perintahnya. Takhafu iqaballah. Unsur yang ketiga adalah engkau takut dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu Ustaz, berarti untuk bertakwa, untuk meninggalkan maksiat, butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Dan ketika kita meninggalkan kemaksiatan, boleh kita takut dari neraka? Ya, boleh. Bahkan itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini definisi takwa menurut siapa? Talq ibn Habib. Berarti definisi nomor berapa? 3. Definisi nomor 3. Berarti untuk taat harus ada petunjuknya. Untuk meninggalkan maksiat harus ada petunjuknya. Maka salah. Kalau seorang ingin menjadi orang yang bertakwa, melakukan hal-hal yang tidak ada perintahnya dalam agama. Sering saya contohkan, orang pingin tobat. Orang pingin apa? Tobat. Ingin meninggalkan maksiat. Kemudian diarahkan berendam sehari semalam. Kungkum. Apa ada benda ya kira-kira? Tidak ada ini. Belum pernah dalam sejarah, setahu saya nih Kingge, wallahu ta'ala alam. Ketika dulu Umar bin Khattab ingin masuk Islam, kemudian diarahkan oleh Kanjeng Nabi, ya nek kamu arep tobat iki kudu kungkum di pasir sehari semalam. Tidak ada kan? Tidak pernah ada cerita begitu toh. Berarti kungkum itu adalah bukan ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang ingin apa? Tobat. Atau topo. Semedi, bukan? Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mendekatkan dirinya kepada Allah, salat. Jadi begitu ada orang tobat, ajari apa? Ajari salat. Kalau semedi itu agama lain. Ya, semedi itu adalah agama lain. Semedi niku kepripun sih? Tapa. Tapa brata. Makanya kalau ada berita ada seorang wali misal pulang kampung setelah bertapa ya, sekian puluh hari di gunung fulan, di lembah fulan, di kali fulan, ya, maka ini tidak benar. Ya, wallahu ta'ala alam. Tidak benar caranya maksudnya. Kalau kemunculan seseorang itu mungkin saja ada, tapi itu bukan termasuk wali. Wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Seorang untuk jadi wali ya harus bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu, beriman kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah, takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bukan untuk menjadi wali lantas meninggalkan apa? Perintah Allah. Nekat menjalankan larangan. Seperti yang dikisahkan oleh sebagian orang. Tentang seorang wali. Lusat, apa di Islam itu tidak ada wali? Ada. Kita meyakini adanya wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu benar-benar ada. Tapi siapakah wali itu? Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Itulah wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wali Allah itu tidak identik dengan sesuatu yang mistis, ya. Tidak. Seperti yang dikisahkan tentang sebagian kisah tentang sebagian wali yang tidak benar, terlalu dilebih-lebihkan. Tentang seorang wali yang mengambil murid. Muridnya itu sakit. Akhirnya orang tuanya protes. Ya. Ketika protes, mampir dia ke ruang walinya. Protesnya kenapa? Karena muridnya ini ternyata dikasih makanan yang buruk-buruk. Makanannya elek-elek. Ya. Makanan yang tidak layak untuk dimakan. Maka orang tua ini protes kepada sang wali. Ya, bahasa protes mungkin kalau bagi sebagian kurang pas ya. Tapi ini saya bahasakan protes. Wali kok diproteskan gitu. Tapi kan ini saya katakan, ini cerita yang terlalu apa? Dilebih-lebihkan. Datang orang tua itu ke sang wali. masuk ke kamarnya, ingin protes. Ternyata di kamar sang wali itu banyak tulang-tulang ayam berserakan. Berarti walinya makan ayam. Lah kok muridnya sampai sakit gara-gara makan apa? Makan makanan yang tidak layak dimakan. Akhirnya orang tua mengatakan, loh wali, ini bahasa kita ya, loh wali, kau larang murid Anda makan enak, sementara Anda sendiri ternyata apa? Makanan enaknya. Memakan makanan yang enak-enak. Buktinya tulang-tulang ayam. Apa kata sang wali? Kalau anak ibu, ini namanya cerita yang dilebih-lebihkan, enggak benar, enggak usah ditiru. Kalau anak ibu sudah bisa melakukan ini, maka anak ibu sudah boleh makan seperti yang saya makan. Apa itu? Maka dia menunjuk ke tulang-tulang ayam tersebut. Hidup. Tulang ayam itu berkumpul. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kemudian membentuk rangka seekor ayam. Kemudian peluru. Kokok. Kukuruyuk. Kemudian bersyahadat itu ayam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 2. Tambah 3 lagi. Wa asyhadu anna fulanan, dia sebut nama. Tapi saya enggak sebut. Anna fulanan waliyullah. Jadi ayamnya keluruknya kayak gitu. Saya bilang cerita yang dilebih-lebihkan. Enggak usah ditiru. Jenengan dahar ayam mawon, enggak usah ditunjuk-tunjuk ini. Ngetes jenengan wali apa bukan? Enggak akan bisa. Ya. Kemudian setelah itu ditunjuk, bubar lagi. Kata sang wali, kalau anak ibu sudah bisa melakukan kayak gitu, boleh makan seperti yang saya makan. Kira-kira kapan ya kita bisa gitu? Sulit banget jadi wali, masya Allah. Makanya, ya, nggak usah apa namanya, agama ini masya Allah. Sampai orang di pelosok pun bisa jadi wali Allah. Orang yang di pedesaan pun, orang yang hidup di keramaian pun, orang yang di tengah pasar pun, orang yang di tengah masjid, semuanya bisa jadi wali Allah. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kewalian itu bukan milik orang yang tadi bisa ngumpulkan apa? Tulang-tulang ayam sampai keluruk. Bukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk auliyaullah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang melawan dirinya. Jadi wali Allah itu ada. Tapi siapa wali Allah? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa untuk bertakwa, untuk jadi seorang wali, caranya adalah dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Mengharapkan pahala dari Allah, takut siksa dari Allah. Itulah wali. Dan itulah orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bi. So, ini definisi nomor berapa? 1, 2, 3. Nomor 3. Definisi nomor 4. Definisinya Ali bin Abi Thalib. Nanti insya Allah akan kita dapatkan definisi di tengah-tengah membaca. Definisi yang lain. Definisinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, takwa kepada Allah adalah al-khawfu minal jalil. wal amalu bitanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumi arrahil. Ada empat unsur. Yang pertama adalah al khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya takut itu berarti seperti pelajaran yang kita pelajari lalu, bab muraqabah. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, orang yang bertakwa adalah orang yang merasa takut senantiasa kepada Allah. Takut untuk meninggalkan kewajiban. Takut untuk melanggar larangan. Dimanapun. Kita bepergian, kewajiban sholat tetap ada. Kita bepergian, larangan zina tetap melekat pada kita. Tetap merupakan beban syariat yang harus kita pegangi. Dimanapun berada, yang namanya puasa tetap. Yang namanya birrul walidain tetap. Dimanapun berada, yang namanya mencuri tetap tidak boleh. Yang namanya membunuh tetap juga tidak boleh. Begitu. Jadi kita ini takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, ya otomatis dia akan meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, melaksanakan dan mengamalkan at-tanzil. At-tanzil itu adalah al-Quran. Ada apa di dalam Al-Quran? Perintah apa yang diperintahkan oleh Allah? Larangan apa yang dilarangkan oleh Allah? Ada kisah-kisah apa di dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan? Kisah Nabi Musa nggawa tongkat ngepyok sungai Nil. Sungai apa? Laut Merah. Kisah Nabi Musa bawa tongkat memukul sungai Laut Merah. Apa yang bisa kita amalkan? Kira-kira apa itu? Apa yang bisa diamalkan dari kisah Nabi Musa mukul Laut Merah dengan tongkat? Mukulnya itu loh. Menjalankan perintah Allah. Satu, dua. Yakin pertolongan Allah. Masya Allah, betul. Yang ketiga, ikhtiar. Masya Allah. Yang lain bagus, ini tiga semuanya benar. Masya Allah. Saya kan cuma ngumpulkan saja. Monggo, yang lain silakan. Tawakal. Dan tawakal itu tidak menafikan adanya apa? Usaha. Masya Allah, betul. Yang lain berarti sudah empat ini. Masya Allah. Iya. Doa. Berdoa. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik Syekh Abdurrahman. Masya Allah. Ya. Ada lagi yang lain? Hah? Ya, percaya sama kisah itu. Ya. Yakin bahwasanya kisah itu benar. Itu dulu terjadi. Dan yakin bahwasanya kisah benar, itu adalah keimanan. Ini namanya al-amalu bitanjil. Dan itu adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi mengamalkan Al-Quran itu bisa dengan apa? Hati. Bisa dengan? Lisan. Bisa dengan? Jawari. Begitu wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang definisi apa? Takwa yang dari Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak lagi definisi-definisi takwa yang lainnya insyaallah taala, mudah-mudahan saya bisa untuk menyampaikannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.